فيه كما يحب ربنا ويرضى. وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله، pada pertemuan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan bersama-sama kajian kita pada kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid. Pembahasan kita hari ini memasuki bab yang baru, yaitu babun man jahada syai'an minal asma'i was sifat. Wa qawlullah ta'ala hum yakfuruna birrahman qul huwa rabbi la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa ilayhi matab. Bab orang yang menentang sesuatu dari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, wahum yakfuruna birrahman, mereka kaum musyrikin mengingkari nama Ar-Rahman. Qul huwa rabbi, katakanlah olehmu wahai Muhammad, nama Ar-Rahman adalah Rabbku. La ilaha illa huwa, tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal dan kepadanya bertaubat. Quran surat Ar-Ra'd ayat yang ke-30. Inilah bab yang disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Kemudian di dalam Fathul Majid, Syekh Abdul Rahman bin Hasan rahimahullah, setelah menyebutkan kembali bab tadi, beliau mengatakan sababu nuzuli hadhil ayati ma'lumun madhkurun fi kutubit tafsiri wa ghairiha. Sebab turunnya ayat ini tadi sudah diketahui dan sudah disebutkan dalam kitab-kitab tafsir dan selainnya. Wa huwa anna musyriki Quraisyin jahadu isma Ar-Rahman inadan, yaitu bahwa kaum musyrikin Quraisy dulu mereka menentang nama Allah Ar-Rahman inadan, sebagai bentuk pembangkangan dari mereka. Peristiwa penentangan itu terjadi saat dilakukan perjanjian Hudaybiyah atau Sulhul Hudaybiyah. Nabi alaihi salatu wassalam perintahkan kepada sahabat Ali untuk menulis Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi orang-orang kafir Quraisy, salah satunya Suhail bin Amr, mereka mengingkari. Mereka mengatakan, wa man Rahman, siapa Rahman? Kami tidak mengenal Ar-Rahman. Ini pertanda bahwa mereka menentang nama Allah Ar-Rahman. Kemudian di surat Al-Furqan ayat yang ke-60, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa idza qila lahum usjudu lirrahman qalu wa marrahman. Ketika dikatakan kepada mereka, sujudlah kalian kepada Ar-Rahman, mereka mengatakan, apa itu Rahman? Siapa itu Rahman? Kami tidak mengenal Ar-Rahman. Lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi kita untuk mengatakan kepada mereka bahwa Rahman adalah Rabbku. Rahman tiada lain adalah Allah. Alladzi la ilaha illa huwa, yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia. Penentangan yang mereka perlihatkan itu sekali lagi sebagai bentuk pembangkangan. Mereka memang dasarnya tidak mau taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qala ta'ala, padahal Allah ta'ala berfirman, qul ud'u Allah aw ud'u ar-rahman ayyama tad'u falahul asmaul husna. Katakanlah oleh wahai Muhammad kepada mereka, kalian berdoa dengan menyebut nama Allah atau dengan menyebut nama Ar-Rahman, itu sama saja. Nama Allah yang manapun yang kalian seru dalam doa kalian, maka Allah itu mempunyai nama-nama yang paling baik. Surat Al-Isra ayat yang ke-110. Warrahmanu, Rahman itu sendiri, ismuhu wa sifatuhu, adalah nama Allah dan terkandung di dalamnya sifatnya secara sekaligus. Karena semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu mengandung sifat-sifatnya yang sempurna. Dalla hadzal ismu, dalla hadzal ismu ala anna ar-rahmata sifatuhu subhanah wa hiya min sifatil kamal. Nama ini Ar-Rahman menunjukkan bahwa rahmat adalah sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya min sifatil kamal, dan itu merupakan sifat yang sempurna. Ya. Namanya Ar-Rahman, sifatnya rahmah. Bab ini mengingatkan kepada kita untuk berhati-hati, jangan sampai melakukan penentangan, penolakan terhadap salah satu nama dari nama-nama Allah Azza wa Jalla. Jika Allah sudah menamai dirinya dengan nama tersebut, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menamai Allah dengan nama tersebut, maka kita harus menetapkannya sebagai nama Allah. Jangan kemudian coba-coba untuk menolaknya. Jangan kemudian coba-coba untuk mengingkarinya dengan berbagai macam alasan. Karena yang seperti ini adalah jejak yang ditinggalkan oleh kaum musyrikin Quraisy. Jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang justru mengikuti jejak mereka. Fa'idhan kanal musyrikuna jaharu isman min asma'ihi ta'ala. Maka nyata jelas dulu kaum musyrikin mereka menentang salah satu nama dari nama-nama Allah Ta'ala. Wa huwa minal asma allati dallat 'ala kamalihi subhanahu wa bihamdihi. Sementara nama itu adalah termasuk nama-nama yang menunjukkan kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan maha terpujinya Dia Allah subhanahu wa ta'ala. Fajahadu ma'na hadzal isma wa nahwahu minal asma yakunu kadzalika. Maka ketika mereka kaum musyrikin menentang makna dari nama ini dan semisalnya, berarti mereka telah menentang nama-nama Allah yang lainnya. Satu nama dari nama Allah diingkari, itu berarti mengingkari nama-nama yang lainnya. Satu nama Allah subhanahu wa ta'ala diingkari, berarti mengingkari sifat yang terkandung di dalamnya. Fa'inna Jahm bin Safwan wa man tabi'ahu yaz'umuna annaha la tadullu ala sifatin qa'imatin billahi ta'ala. Dulu sosok Jahm bin Safwan dan yang bersamanya, mereka mengklaim bahwa nama-nama Allah itu tidak menunjukkan sifat yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tabi'ahum 'ala dhalika tawa'ifun minal mu'tazilah wal asy'ariyah wa ghairihim. Kemudian diikuti oleh kelompok-kelompok lainnya seperti Mu'tazilah, Asy'ariyah dan semisalnya. Penolakan terhadap nama dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala ternyata tidak hanya dilakukan oleh kaum musyrikin dulu, namun diikuti juga oleh kelompok-kelompok yang menyimpang dari Islam, seperti kelompok Jahmiyah yang pimpinannya adalah Jahm bin Safwan, kemudian juga Mu'tazilah, Asy'ariyah. Ini kelompok-kelompok yang dikenal dalam sejarah Islam melakukan penolakan, penentangan terhadap nama dan sifat-sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Falihada kafarahum kathiruna min ahli sunnati. Oleh karena itu, tidak sedikit dari kalangan ahlu sunnah yang mengkafirkan mereka karena itu, karena penolakan tadi. Qala al-allamatu Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Al-allamah Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, walaqad taqallada kufruhum khamsuna fi ushrin minal ulama fil buldan walla likai al-imamu hakahu anhum balhakahu qablahu at-Tabrani. Sungguh telah menyematkan atau mencap mereka kafir sekitar 50 orang dari puluhan para ulama di berbagai negara. Imam Al-Lalikai telah menghikayatkan pernyataan-pernyataan para ulama tersebut. Bahkan sebelumnya juga Imam At-Tabrani telah menghikayatkan pernyataan-pernyataan para ulama yang mengkafirkan kelompok-kelompok tadi yang nyata-nyata menolak nama dan sifat-sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Qala fa inna haula'il jahmiyah wa man wafaqahum 'ala at-ta'til jahadu ma wasafa Allahu bihi nafsahu wa wasafa bihi rasuluhu min sifati kamalihi wa nu'uti jalalihi. Kemudian kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, sesungguhnya mereka kelompok Jahmiyah yang pimpinannya Jahm bin Safwan tadi, dan yang menyepakatinya alat ta'til dalam menolak nama-nama dan sifat Allah, jahadu ma wasafallahu bihi nafsahu. Mereka menentang apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah sifati dirinya dengannya, dan menentang apa-apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sifatkan Allah dengannya. Min sifati kamalihi wa nu'uti jalalihi. Berupa sifat-sifat yang sempurna dan yang agung. Wa banau hadha at-ta'til 'ala aslin batilin asluhu min indi anfusihim. Kemudian mereka mendasari penolakannya terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah ala aslin batilin as-saluhu min indihim, dengan pemikiran yang batil yang berasal dari diri mereka sendiri. Faqalu, mereka mengatakan, hadhihi sifatu hiya sifatul ajsam. Ini diantaranya. Mereka mengatakan hadhihi sifatu, sifat-sifat ini, hiya sifatul ajsam, adalah sifat-sifat yang menunjukkan adanya bentuk tubuh. Fayalzamu min isbatiha an yakuna lillahi jisman. Maka konsekuensinya, kalau ditetapkan sifat-sifat ini, berarti Allah memiliki apa? Jismun, bentuk tubuh. Ini ternyata landasan yang membuat kelompok Jahmiyah dan semisalnya menolak ya, nama ataupun sifat-sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka katakan bahwa sifat-sifat ini adalah sifatul ajsam, sifat-sifat yang menunjukkan adanya bentuk apa? Tubuh. Sehingga kalau kita tetapkan untuk Allah, berarti Allah memiliki jisim, bentuk apa? Tubuh. Hadza man sya'u dhalali uqulihim. Ini sebenarnya hanyalah muncul dari kekeliruan, kesesatan akal-akal mereka. Jadi acuannya adalah akal ya, yang mendorong mereka untuk menyatakan pernyataan tadi, yang itu dijadikan sebagai landasan oleh mereka adalah akal semata. Mereka ragu untuk menyifati Allah dengan sifat-sifat yang sebenarnya sudah disebutkan oleh Allah sendiri dalam Al-Quran atau disebutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sunnah. Mereka enggan menyifati Allah dengan sifat tangan. Mereka tidak mau menyifati Allah dengan sifat ulu. Mereka enggak mau menyifati Allah dengan sifat wajah, sifat ribo, sifat marah, sifat senang. Kenapa? Karena mereka pikir sifat-sifat ini kalau ditetapkan bagi Allah, berarti Allah memiliki apa? Bentuk tubuh. Sekali lagi, ini lahir dari akal. Akallah yang menjadi acuannya, akallah yang menjadi pendorongnya. Alhasil mereka tidak mau sama sekali menetapkan sifat-sifat bagi Allah. Padahal kalau sesuatu tidak memiliki sifat, maka sama saja keberadaannya tidak ada. sama saja keberadaannya apa? Tidak ada. Karena tidak ada sesuatu pun yang ada melainkan pasti punya sifat. Kalau tidak ada sifatnya berarti tidak ada. Apa yang ada yang tidak memiliki sifat? Hatta angin yang tidak pernah kita lihat seperti apa bentuknya punya sifat. Kita bisa mengatakan angin dingin, bahkan cuaca, kita bisa mengatakan cuaca apa? Panas, padahal kita gak pernah melihat bentuknya. Ketika ada sifat maka menunjukkan keberadaannya. Ketika ada sifat sekali lagi menunjukkan apa? Keberadaannya. Qala lam yafhamu min sifatillah illa ma fahimuhu min khosa'is sifatil makhlukin. Mereka Jahmiyah dan semisalnya yang menolak sifat-sifat bagi Allah, bahkan nama, mereka tidak memahami tentang sifat-sifat Allah kecuali apa yang telah mereka pahami dari sifat-sifat makhluk. Jadi ternyata barometernya adalah makhluk. Barometernya adalah apa? Makhluk. Ya. Mereka tidak memahami sifat Allah kecuali sekali lagi apa yang mereka pahami dari sifat makhluk. Karena landasan pemikiran mereka yang tadi bahwa Allah kalau kita sifati berarti Allah memiliki apa? Jism, memiliki bentuk tubuh. Maka gak boleh kita kasih sifat. Dan kalau tetap kita paksakan Allah sifati, maka Allah akan sama dengan makhluk, kata mereka. Kenapa? Karena yang jadi acuannya ketika berbicara tentang Allah adalah siapa? Makhluk. Ya salah besar. Karena antara makhluk dengan Al-Khaliq Allah itu berbeda. Ya. Jangan sampai menolak sifat tangan karena gara-gara makhluk punya tangan. Kemudian mengatakan, kalau Allah kita sifati dengan sifat tangan, berarti sama dengan makhluk. Kesimpulan itu sekali lagi, karena yang jadi barometernya adalah apa? Makhluk. Apapun kalau yang jadi barometernya makhluk, maka gak akan ada perbedaan antara Al-Khaliq dengan makhluk, antara Allah dengan makhluk. Ya. Fasyabbahu Allah fi ibtida'i ara'ihim al-fasidah bi khalqihi. Maka pada permulaannya mereka syabbahu Allah, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Tsumma aqalu an sifati kamalihi, kemudian mereka menolaknya. Wasyabbahuhu bin naqisati wal jamadati wal ma'dumat. Mereka serupakan Allah dengan benda-benda mati, yang tidak ada, dengan benda-benda yang bersifat kurang. Wasyabbahuhu awalan wa atalu thaniyan wasyabbahu thalithan bikulli naqisin wa ma'dumin. Maka pertama-tama mereka serupakan dulu Allah dengan makhluk, yang kedua mereka tolak, kemudian yang ketiga mereka serupakan Allah dengan sesuatu yang kurang, yang tidak ada. Jadi ini prosesnya. Proses hingga mereka sampai pada penolakan dan pengingkaran, tidak mau menerima sifat-sifat bagi Allah. Mereka tidak langsung melakukan hal itu. Yang mereka lakukan terlebih dahulu apa? Menyerupakannya dulu dengan makhluk. Ya. Kalau kita katakan Allah punya sifat wajah, mereka tidak akan langsung menolaknya. Mereka mengatakan, masa Allah punya sifat wajah? Kalau begitu sama dengan makhluk. Kalau dikatakan sama dengan makhluk, berarti gak boleh kita menetapkan sifat wajah bagi Allah. Jadi langkah pertama, mereka serupakan dulu dengan makhluk. Langkah kedua, baru mereka apa? Tolak. Ya, baru mereka tolak. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Ar-Rahman 'alal 'arsyistawa disebutkan di dalam Al-Qur'an di 7 surat. 7 ayat. Ya. Mereka tidak langsung menolak. Mereka katakan, "Masa Allah istawa di atas Ar-Rahman?" Berarti Allah sama dengan makhluk, butuh apa? Tempat. Diserupakan dulu dengan makhluk, baru setelah itu mereka menolak. Baru setelah itu mereka katakan Allah tidak istawa di atas arsy. Ya. Ini penting ya, kita ketahui. Ternyata cara berpikir seperti itu bukanlah cara berpikir yang baru. Ternyata cara berpikir yang sudah ada sejak dulu, yang dilakukan atau yang ada pada kelompok-kelompok menyimpang, semisal Jahmiyah, Mu'tazilah, Asyairah. Itu kan kelompok-kelompok dulu, kelompok-kelompok yang sudah ada sejak dulu muncul. Cara berpikir mereka terhadap nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah adalah seperti tadi. Ya. Fataraku ma dalla alaihi alkitab wa sunnah min isbati ma wasafallahu bihi nafsahu wa wasafahu bihi rasuluhu ala ma yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi. Lalu mereka meninggalkan petunjuk kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Min itsbati ma wasafallahu bihi nafsahu, yang berisi penetapan. Yang berisi penetapan sifat-sifat yang Allah telah tetapkan untuk dirinya dan telah ditetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai sifatnya Allah sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Kita tidak perlu heran kalau di zaman sekarang ini ada yang menolak sebagian dari nama-nama Allah. Kita tidak perlu heran kalau di zaman sekarang ini ada yang menolak sebagian atau bahkan keseluruhan dari sifat-sifat Allah. Kenapa? Karena ada pendahulunya. Siapa pendahulunya? Yang pertama adalah musyrikin Quraisy. Itu pendahulunya. Ketika mereka disuruh sujud kepada Ar-Rahman, seperti yang tadi disampaikan di surat Furqan ayat yang ke-60, wa idza qila lahum usjudu lir-rahman qalu wa mar-rahman. Ketika mereka disuruh untuk sujud kepada Ar-Rahman, mereka malah menjawab wa mar-rahman. Apa itu Ar-Rahman? Dengan nada penolakan. Jadi pendahulunya musyrikin Quraisy. Pendahulunya kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah, Asyairah. Pendahulunya bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Justru kelompok-kelompok ini yang sampai ada 50-an lebih para ulama yang justru malah mengkafirkan. Sampai setingkat itu. Imam Al-Lalikai, Imam At-Tabari menukil sejumlah pernyataan-pernyataan para ulama yang sampai pada tingkatan mengkafirkan mereka ini. Karena ini menyangkut urusan akidah, menyangkut urusan prinsip, gak main-main. Qala wa hadha huwa alladhi alayhi salaful ummah wa a'immatuha fa innahum athbatu lillahi ma athbathahu li nafsihi wa athbathahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ithbatan bila tamtsil wa tanzihan bila ta'til. Sedangkan salaful ummah dan para imam-imamnya, mereka menetapkan bagi Allah apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan untuk dirinya dan telah ditetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa sallam. Kalau para salaf, para a'immah, ahlu sunnah wal jamaah, mereka tidak ribet, mereka simple, berfikirnya sederhana. Apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan sebagai sifat bagi Allah, mereka akan menetapkannya. Apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan sebagai nama Allah, maka mereka akan menetapkannya. Itsbatan bila tamtsil, menetapkannya dengan tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Watanzihan bila ta'til, dan mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama-nama dan sifat-sifat tadi bila ta'til, tanpa menolaknya. Orang-orang yang menolak nama-nama atau sifat-sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala seakan-akan mensucikan Allah. Bahasanya itu luar biasa. Banyak yang termakan. Seperti salah satunya tadi. Kalau kita tetapkan sifat-sifat bagi Allah, berarti Allah itu memiliki apa? Jism, bentuk apa? Tubuh. Kalau kita tetapkan Allah punya pendengaran, sifat as-sam'u, berarti sama dengan makhluk. Gak mungkin Allah sama dengan makhluk. Seakan-akan apa? Mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan mengagungkan Allah. Gak mungkin Allah istawa di atas aras. Berarti Allah itu lemah. Allah itu butuh tempat. Allah itu sama dengan makhluk. Seakan-akan mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal faktanya tidak demikian. Justru apa yang mereka lakukan itu dalam rangka menolak sifat-sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ahlus sunnah wal jamaah, mereka menetapkan sifat bagi Allah tanpa menyerupakan. Mereka mensucikan Allah tanpa menolak baik nama-nama maupun sifat-sifatnya. Meskipun ada sifat-sifat yang mungkin secara akal mustahil Allah disifati seperti ini. Kalau disifati seperti ini kayak makhluk, kayak manusia. Tetap ya, ahlu sunnah wal jamaah menetapkan itu sebagai sifat bagi Allah. Karena apa? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dia Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Dia maha mendengar lagi maha melihat. Orang-orang yang menolak nama dan sifat-sifat bagi Allah ini jadinya sibuk sendiri. Buktinya, ya itu. Ketika mereka menemukan hadis-hadis menemukan ayat-ayat yang di situ ada keterangan tentang salah satu sifat bagi Allah, mereka sibuk untuk apa? Menolaknya. Mereka sibuk untuk apa? Mentakwilnya. Mereka sibuk untuk menafsirkannya. Oh, ini maknanya ini. Oh, ini maknanya itu. Banyak hal yang mereka langgar pada akhirnya, termasuk bahasa Arab sendiri mereka langgar. Ya. Istawa diartikan dengan istawula. Itu kan secara bahasa Arab enggak ada. Ya. Enggak ada kaidah itu di mana? Istawa berarti istawula. Ya, dalam bahasa Arab enggak dikenal itu. Yadun diartikan kekuasaan. Di mana? Diartikan nikmat. Dari mana? Secara kaidah bahasa Arab pun gak bisa diterima. Ya. Maka sekali lagi mereka sibuk sendiri, sibuk untuk mentakwil, sibuk untuk mencari makna lain. Qala fa innal kalama fi sifati far'un 'anil kalam fi dzat yahtadi hadwah, padahal pembicaraan tentang sifat ini adalah cabang dari pembicaraan tentang zat. Yahtadi hadwah, sama pentingnya, seimbang, sejajar. Pembicaraan tentang sifat adalah cabang dari pembicaraan tentang zat. Simpelnya, kalau Anda meyakini bahwa zat Allah itu tidak sama dengan makhluknya, maka Anda harus meyakini semua sifat-sifat Allah tidak sama dengan apa? Makhluknya. Ya. Kan zatnya saja sudah berbeda. Kalau zatnya berbeda, maka sifatnya pun pasti berbeda. Manusia punya pendengaran. Allah dikatakan punya sifat apa? As-sam'u. Zat Allah dengan zat manusia berbeda, maka pendengarannya pun berbeda. Jangan kemudian ditolak karena hanya mengetahui bahwa manusia punya pendengaran. Ini tidak ilmiah. Kesamaan dalam hal nama itu tidak berarti sama dalam hal hakikatnya, zatnya. Ya. Jangankan antara manusia dengan Allah, antara manusia dengan binatang, zatnya kan berbeda, maka sifat-sifatnya pun akan berbeda. Manusia punya tangan, binatang juga punya tangan. Apakah sama tangan manusia dengan tangan binatang? Tidak sama. Jangan kemudian kita katakan manusia tidak punya tangan. Kenapa? Karena binatang punya tangan. Loh, berarti mengurangi kesempurnaan siapa? Manusia. Nah, dengan Allah pun sama. Jangan sampai mengatakan Allah tidak punya sifat tangan karena manusia punya tangan. Berarti mengurangi kesempurnaan siapa? Allah Azza wa Jalla. Hati-hati, bahaya itu. Jangan hanya karena melihat wujud manusia, kemudian ketika Allah disifati dengan sifat yang mungkin sama, akhirnya ditolak, ya, nggak mau. Padahal laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Tidak ada dari semua yang ada ini melainkan ada kesamaannya, walaupun hakikatnya berbeda. Pasti ada saja sisi kesamaannya, tapi hakikatnya berbeda. Ya. Gak berarti yang disebut sama itu hakikatnya juga sama. Ada banyak dari segi nama sama, tapi hakikatnya berbeda. Seperti misalnya buah-buahan yang ada di surga, kan ada nama-namanya sama dengan buah-buahan yang ada di dunia. Tapi Nabi mengatakan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at. Apa yang ada di surga itu sesuatu yang enggak pernah dilihat oleh mata. Surga ada pisang, di dunia ada pisang, sama namanya. Tapi hakikatnya akan berbeda. Kalau seandainya tidak berbeda, ya berarti Gak aneh surga itu. Ya. Di dunia banyak buah-buahan. Ada delima, ada anggur, semisalnya. Di surga juga sama. Ada buah-buahan, ada delima, ada anggur. Secara nama sama, tapi hakikat berbeda. Ya. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.